Mana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis tersebut, Allah SWT ataupun tidak diterima solat seseorang daripada kamu dengan tanpa bersuci, dan tidak diterima juga satu sedekah daripada ulul, yakni mencuri. Dan kita telah syarahkan hadis tersebut untuk menunjukkan kepentingannya taharah, bersuci untuk sahnya sesuatu solat. Telah terangkan juga jenis-jenis solat yang wajib kita bersuci untuknya, dan kita telah juga menerangkan tentang hukum orang yang bersolat dengan tanpa bersuci, sama ada dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Dan pada malam ini insyaAllah kita teruskan hadis berikutnya, iaitu bab sifatil wudu'i wa kamalihi. Bab, iaitu bab sifat wudu' dan kesempurnaannya. Jadi wudu' tu mempunyai sifat-sifatnya. Jadi bersuci itu kita telah terangkan, bersuci daripada sudut maknawi, bersuci daripada sudut fizikalnya. Dia sudut maknanya apa dia, kita telah terangkan kesucian yang diinginkan dalam syariat Allah SWT. Yang biasa ni bila cakap taharah, dia bukan artinya bersuci daripada syirik, dan artinya bersuci daripada dosa dan sebagainya. Walaupun itu salah satu daripada maknanya, tapi biasanya bila disebutkan taharah, yang dimaksudkan di sini adalah taharah bersuci daripada hadas, bersuci daripada hadas ataupun bersuci daripada najis. Baik, kemudian masuk dalam bab yang berikutnya, bab sifatil wuduk. Bab menerangkan tentang sifat wuduk. Jadi wuduk tu apa dia? Ulama mengatakan wuduk juga bersuci. Artinya bersuci iaitu melihkan diri, membersihkan diri ataupun sesuatu. Kemudian di dalam syarak wuduk artinya mensuci anggota-anggota badan yang tertentu, untuk sesuatu perkara yang tertentu. Itu akan diterangkan, bab sifatul wuduk wa kamalihi. Dan wuduk ni pula ada sifat-sifat yang umumnya, yang siapa yang melaksanakannya maka dia telah telah melaksanakan wuduk yang diterima oleh Allah SWT sebagaimana dalam hadis sebelum ini. Kemudian dia ada lagi kesempurnaan wuduk, baik, yang menyempurnakan wuduk tersebut. Okay, jadi berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsani Abu Thahir Ahmad ibn Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn Saf wa Harmalah bin Yahya At-Tujibi qala akhbarana ibn Wahb an Yunus an ibn Shihab anna Atha' ibn Yazid al-Laythi akhbarahu أن عمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم نضب واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. Itu hadis yang pertama di dalam bab ini, kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala dengan sanadnya daripada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dia telah meminta bekas air untuk berwuduk. Da'a biwadu. Wuduk ni dalam wazan fa'ul ni arti benda yang kita gunakan untuk bersuci. Macam sahur, benda yang kita makan waktu sahur. Kalau suhur tu kita punya makan tu, perbuatan kita. Tahur benda dia. Jadi wuduk ni benda dia. Benda dia ni airnya ataupun bekas yang ada air. Jadi dia minta Uthman bin Affan, dia minta wuduk air, bekas air. Fatawadda. Kemudian dia pun berwuduk. Ini dia. Dia berwuduk, yang ini depan orang. Dia dah minta, orang semua tengok. Dia pun berwuduk di hadapan orang ramai. Kenapa dia buat? Faghasala kaffayhi thalatha marrat. Kata perawi, dia pun mencuci dua telapak tangannya tiga kali. Cuci dua telapak tangannya tiga kali. Ghasala, kalau makna, kalau kita cuba kata-kata ghasala, artinya cuci. Okay, cuci ni kita kena ngalirkan air. Alir air. Cuci bukan celup. Bukan sapu ya. Kena ngalirkan air. Kita tuang lah. Jadi ngalirkan air macam apa? Air tu dituang atas tangan. Kemudian digosok. Biasanya digosok tu namanya ghasalah. Cuci. So, ghasalah kaffayhi thalatha marrat. Tak disebutkan satu-satu ke dia cuci ke. Ataupun dua-dua sekali dia cuci ke. Dua-dua tak kisah. Nanti yang penting kat sini dia cuci dua buah tangan, telapak tangannya. Kaf tu artinya belah tangan sampai dekat tepat penggelengan tangan. Thalatha marrat. Tiga kali. Tuma magmadah wastankara. Kemudian dia pun bermagmag, yakni berkumur-kumur. Wastankara, yakni kemudian dia pun menyedut air tu masuk di dalam hidung. Wastankara. Ataupun wastankara boleh makna apa? Dia mengeluarkan air daripada hidung. Maknanya dia kumur-kumur. Lepas tu airnya masuk sekali dalam hidung. Lepas tu dia keluarkan. Ini istinsar. Mungkin kita terangkan ulama ada khilaf tentang makna istinsar. Adakah dia sama dengan yang istinsyak? Tapi wastankara kita nak maksudkan kat sini, dia keluarkan air dari hidung ataupun dia masukkan air dalam hidung pun dia keluarkan sekali. Kumama-mama wastankara. Tak sebut berapa kali. Jadi kalau tak sebut berapa kali, biasanya satu kali saja. Okay. So, ghasala wajhahu thalatha marrat. Kemudian dia membasuh, cuci membasuh wajahnya tiga kali. Biasa tiga kali. Yang dia alihkan air tu ataupun dikenakan air dekat mukanya dan dia cuci tiga kali. Tak disebutkan wajah daripada mana ke mana dan sebagainya. Sebutkan wajah saja. So, ghasala yadahu al-yumna. Kemudian dia pun membasuh tangannya yang kanan sampai ilal mirfaq, sampai ke siku thalatha marrat. Jadi sekarang dia kata basuh tangan. Tadi basuh telapak tangan, ni basuh tangan sampai ke siku. Jadi agak-agak start daripada yang tadi ke, pergelangan tangan sampai habis ke, semua sekali. Daripada awal sampai yang dari cuci-cuci lagi, cuci lagi lah. Sebab ia dah hulium nak ialah nerfak. Maknanya kita ni boleh maksudkan lagi sekali daripada awal, yang ni dari tu sampai kepada siku ialah nerfati. Jadi ni ada yang dah dibasuh dua kali ya. Yang ni telapak tangan tu dah basuh kan tiga kali. Ha, ni basuh lagi sekali sampai ke siku thalatha marrat, tiga kali. Kemudian tu maghasala yadahu al-yusra mithla zalik. Kemudian dia pun membasuh tangan kirinya seperti itu. Bagaimana dia basuh tangan kanan sampai ke siku? Dia tak cakap sampai ke siku kan untuk tangan kiri. Jadi kita tahu sampai ke siku. Sebab tangan kanan sampai siku. Dan berapa kali? Tiga kali. Jadi dia basuh tiga kali yang tangan kiri. Tumma masaha ra'sahu. Kemudian dia menyapu kepalanya. Tiga kali, tak cakap tiga kali. Dia tak cakap tiga kali, asalnya maksudnya satu kali. Tumma masaha ra'sahu. Dan ini kalimah penting, iaitu masaha. Masaha maknanya sapu. Beza sapu dengan basuh. Kalau basuh tadi mengalirkan air, campakkan air ke, sapu tak payah campakkan air, tak payah mengalirkan air. Apa air yang ada kat tangan tu sapu je. Sapu tu namanya sapu. Tangan dah basah kan, jadi kita sapu. Macam mana sapu pun dia tak sebutkan. Jadi ini basic dia je. Sapu kepala, paru, sikit dan sebagainya. Asalnya rak sapu semua kepala. Ke kiri, ke depan, ke belakang nanti lah. Belum cakap lagi. Tumma masaha ra'sahu. Ini basic. Tumma ghasala rijlahu al-yumna. Dah lepas masuk kepala, masuk apa pula? Tak cakap pula. Telinga ni semua tak cerita. ثم غسل رجله اليمنى. Kemudian terus dia basuh kakinya yang kanan. Sampai mana kaki? Kaki panjang. Ilal Ka'bain, sampai dua buku lali. Ini akan kita terangkan. Al-Ka'bain, dua buku lali. Yang benarnya dia adalah kat mana? Atas tulang yang keluar daripada apa? Daripada tepi tu. Dari tepi kaki ada tulang kan kat tepi tu. Kalau kita duduk sila tu kat situ tu. Itu Ka'ab. Ka'bain dia ada. Dia ada dua. Tiap kaki ada dua. Ka'ab. Salah sama ras sampai kat situ tiga kali. Basuh sampai kat situ sekali, dua kali, tiga kali. Summa ghasalahu al-yusuf, maghasala al-yusra mithla zalik. Kemudian membasuh kakinya yang kiri seperti itu. Ini sampai ke dua buku lali. Summa qal, habis. Summa qal, siapa cakap ni? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang berwuduk di hadapan orang ramai. Dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudhu'i hadha. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti nahwa, yakni seperti wudhu'ku ini. Persis seperti yang aku wudhu'kan ini. Aku lihat Nabi sallallahu wuduk. Aku wuduk macam mana yang aku lihat ni. Jadi ini paling apa? Paling jelas punya penerangan. Kalau dia nak sebutkan wuduk basuh ni macam mana dalam hadis ni, susah. Dia buat action, jadi orang boleh lihat. Kemudian dia kata, ginilah Rasulullah SAW berwuduk. Jadi Rasulullah tu macam ini juga. Kemudian apa? Suma qala Rasulullah SAW, dah habis wuduk tu, Rasulullah SAW pun bersabda, man tawadda'a naqa wudu'i hadha, barang siapa yang berwuduk seperti wudu'ku ini. Tumaqama faraka'a raka'atain, kemudian dia berdiri dan dia rukuk dua rakaat. Maksudnya apa? Dia solat dua rakaat. Kenapa dia kata rukuk dua rakaat? Kenapa tak saja tak kata sajadah sajadatain, sujud dua sujud? Kenapa rukuk pula? Ini dalam bahasa Arab, jangan pelik eh. Jangan pula kita kafir pada pandai. Bahasa Arab kadang-kadang dia sifatkan sesuatu benda tu dengan seluruhnya, benda tu semuanya disifatkan benda tu. Solatlah dipanggil, puasalah dipanggil, zakatlah dipanggil. Tapi kadang-kadang orang Arab ni, dia nak describe sesuatu perkara tu, dia tak kata solat, zakat ke apa, dia describe dengan sebahagian, yakni juzuk daripada benda tersebut. Jadi kalau solat, ada benda-benda, diri, qiyam, ada apa, sujud, ada rukuk. Jadi dia kata-kata, dia berukuk, dia bersujud, tapi maksudnya apalah? Salat tu semuanya sekali. Ini biasa dalam bahasa Arab. Jadi faqam tu maqama faraka'atain, maksudnya dia rukuk, berukuk antara rukun dalam salat yang besar. Boleh nampak lah rukuk tu. Jadi rukuk dua rakaat, maknanya dia salat dua rakaat selepas wuduk ini. La yuhadditu fihima nafsahu, dia tidak bercerita di dalam dua rakaat itu dirinya sendiri. Maknanya dia tidak berbual-bual dengan dirinya sendiri waktu dia solat dua rakaat tersebut. Tak berbual dengan dirinya sendiri, tak berbicara dengan dirinya sendiri. Hatinya maknanya tak sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi sibukkan apa? Dengan solat. Sibuk dengan solat. Kalau dia tengah takbir, dia sibuk dengan takbirnya. Kalau dia tengah baca Fatihah, dia sibuk dengan Fatihah. Dia tak sibuk dengan dirinya. Dirinya ada macam-macam cerita lah. Makan belum ke, kan? Apa ni, ada benda belum buat lagi, kerja belum selesai ke, nak telefon orang, nak jawab SMS ke, nak apa semua. Banyak cerita dia kat dalam solat dengan diri sendiri. Jadi kalau dia la yuhadditu fihi ma nafsahu, dia tak cerita dengan dirinya sendiri dalam dua rakaat tersebut, maknanya dia konsentrate dekat dalam solat. Artinya kalimat dia apa? Dia khusyuk. Kemudian dia khusyuk, sudah ambil wuduk macam wuduk tadi, dia diri dua rakaat, dia khusyuk kat dalam dua rakaat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan untuknya apa-apa yang sudah daripada dosanya. Jadi Rasulullah SAW nak sampaikan sebenarnya apa dia, wuduknya ke, nak sampaikan fadilat wuduknya ke, ataupun kedua-duanya sekali. Akhirnya macam yang akhir tu, dia nak terangkan fadilatnya. Tapi kita boleh katakan ni nak terangkan juga fadilat wuduk yang enggak apa fadilat salat selepas berwudu. Jadi di sini kita dapati Imam Muslim rahimahullah ta'ala letakkan hadis tersebut, hadis ini selepasnya menerangkan tentang fadilat wudu ataupun syarat kepentingan wudu untuk diterimanya salat sebagai asas, yakni hadis yang asas tentang macam mana nak berwudu. Jadi kalau orang tanya apa asas-asas nak wudu, inilah dia. Tapi bukan ini yang paling asas untuk mengetahui macam mana nak wudu. Ada lagi asas daripada ni. Apa dia? Quran. Ini ada perintahnya dalam Al-Quran. Diperintahkan oleh Allah SWT Al-Quran, bila nak solat saja pergi wudu. Kita kan macam mana nak wudu, apa yang nak basuh dan sebagainya. Jadi itulah yang paling asas. Quran paling paling asas. Sebab tu ulama banyak pakai ayat yang dalam Al-Quran tu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, bila kamu nak diri untuk solat ataupun apabila kamu telah diri untuk solat, adakah dah diri untuk solat baru kita ambil wuduk? Tak ada kan. Jadi maknanya apa? Idza qumtum ila sholati, fi'il madhi ya, dia past tense. Bila kamu telah berdiri untuk solat, maknanya apa? Nak diri untuk solat itu biasa. Jadi kamu nak diri untuk solat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Kita lihat Quran cakap mula-mula sekali apa? Basuh wajah. Tak cakap berapa kali apa semuanya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kamu sampai ke siku. Rasulullah kata apa? Cuci tangan pula. Berapa kali itu semua tak sebut. Mana nak start dulu tak? Tak sebut kanan ke kiri. Berapa kali pun tak? Tak sebut. Tapi tu basic. Dah cuci muka, cuci tangan. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kemudian sapulah dengan kepala-kepala kamu. Sapu kepala kamu. Macam tadi pun ada juga, ini pun ada juga. Tak sebut telinga semua, tak sebut. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan sapulah. Kalau orang kata sapu, tidak. Wamsahu biru'usikum arjulakum, ini basuhlah. Balik-balik kepada tafsiru. Basuhlah kedua buah kaki kamu sampai apa? Kedulah kaki kamu ilal ka'bain, sampai kedua buku nadi. Ya, basic basic solat ada dalam Al-Quran. Yang ada dekat sini ada tambahan ke tidak dalam hadis? Tentu sekali ada. Dia ada cuci tangan. Sebab tu di sini ulama membahaskan apa hukum cuci dua buah tangan ni. Quran tak suruh cuci dua tangan dulu, terus cuci muka dulu. Kemudian apa hukumnya mabar dengan masukkan hidung kahi ke dalam hidung, istinsyak, istinsar tu semua, lakukan balik tu semua daripada hidung. Apa hukum dia? Betul tak? Adakah ini termasuk cuci muka ataupun ini tambahan sunnah daripada Nabi SAW? Nak terangkan macam mana ulama tengok hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran nak keluarkan hukum. Dia nak keluarkan hukum. Baik. Jadi mereka nak tafsirkan apa yang dalam Al-Quran itu, dan mereka nak tafsirkan juga apa yang ada dalam hadis daripada perbuatan Nabi SAW. Sebab di sinilah mulanya ulama ijtihad, dan mereka ada khilaf. Ada yang ijtihad dan mereka keluarkan pendapat-pendapat begini. Rukun-rukun wuduk begini, sunat-sunat wuduk begini, wajib-wajib wuduk begini. Yang ada pula kata begitu dan begini. Sebab apa? Mereka tafsirkan perbuatan apa tu, hadis-hadis yang ada di dalam berkenaan dengan wuduk, dan ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan wuduk. Jadi itu di dalam Al-Quran. Di dalam hadis ini kita dapati Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa tu Uthman bin Affan? Dia meminta aja bekas wuduk. Uthman bin Affan adalah khalifah yang keempat dalam Islam. Khalifah yang ketiga. Selepas khalifah Umar Amirul Mukminin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dia yang ketiga. Dan dalam kedudukan beliau di dalam Islam, kata ulama juga mengikut apa tertib khalifahnya. Jadi dia dalam Islam, yang ini antara orang-orang yang paling status dalam Islam adalah yang ketiga lepas Rasulullah SAW. Salah yang pertama tak nak cakap lagi. Jadi lepas tu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Status dalam Islam begitu tinggi. Dan beliau Uthman bin Affan digelar sebagai Zurabah Nurain, yakni yang mempunyai dua cahaya, sebab dia telah bernikah dengan anak Rasulullah SAW. Kemudian apabila anak Rasulullah SAW wafat, Nabi SAW nikahkan dia pula dengan anak perempuannya lagi satu. Jadi cahaya Rasulullah SAW pertama, kemudian dapat lagi satu cahaya, ha, dari Rasulullah SAW. Jadi sebab itu Uthman bin Affan digelar Zul Nurain, menunjukkan sayangnya Rasulullah SAW dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi pada sudut kelebihan beliau pula, beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Dia minasa dipina awalin dari kalangan muhajirun. Daripada sudut keistimewaan Uthman bin Affan radhiyallahu an yang terdapat dalam hadis-hadis banyak, antaranya Nabi SAW ni orangnya pemalu. Nabi SAW ni orangnya pemalu. Tapi dalam banyak-banyak sahabat, beliau paling malu dengan siapa? Dengan Uthman bin Affan radhiyallahu an. Padahal tu sahabatnya, itu anak muridnya, itu adalah menantunya. Tapi banyak-banyak orang dia malu, dia akan malu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ini tak bermakna Nabi SAW tak malu dengan orang lain, tak malu dengan Abu Bakar, tak malu dengan Umar ke siapa-siapa sahabat lain. Nabi SAW malu. Tapi kalau dengan Uthman bin Affan, lagi-lagi malu. Segan. Malu ni maknanya apa? Segan. Segan tu ada makna hormat dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa Nabi SAW malu dengan Uthman bin Affan? Sebab malaikat malu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Segan dan respect dengan Uthman bin Affan. Macam mana Nabi SAW tak segan dan malu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Itu dalam hadis. Itu kelebihan. Itu cukup menunjukkan kelebihan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Antara lain dia adalah orang yang mengumpulkan mushaf kiraat yang macam-macam tu, dikumpulkan jadi satu mushaf. Okay, kita tahu bahawa orang pertama yang kumpulkan Quran siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ni Quran dulu tak ada dalam satu buku, bersifat-sifat di dalam lembaran-lembaran ataupun dalam dada-dada orang yang menghafal Al-Quran. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kerja dia apa? Dia kumpulkan semuanya, jadikan satu buku, satu mushaf. Baik. Tetapi orang lain ada juga, masih ada lagi, dia kumpulkan saja. Dia kumpulkan saja. Zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia dapati bahawa orang masih ada lagi baca-baca riwayat-riwayat Quran yang lain-lain tu. Tetapi mereka baca dah berbeza-beza. Beza-bezanya dengan dialek Quraisy, ada tak ada sana ada sini, dan dia jadi fitnah. Orang apa tak dengar Quran macam gini. Aku tak dengar Quran macam ni, aku tak pernah dengar Quran macam gini. Aku tahu dengar macam gini. Ya, macam kita lah. Kalau kita baru belajar Quran, kita cuma dengar kiraat kita yang kita dengar dekat apa ni, dekat radio ke, dekat mana-mana lah, dekat imam-imam apa semuanya, kiraat khas ni. Kemudian besok lusa kita dengar orang baca waktu hewan layli idha sajir, apa benda ni misalnya. Tidur je lain. Lepas tu dia tambah bukan zibun, yak zibun dan sebagainya. Kita pun ni baca Quran ke macam apa ni, main-main. Dia jadi macam itu. Bukan maknanya diorang baca salah-salah, diorang baca qiraat. Tetapi boleh kerana mereka tak pernah dengar, mereka rasa lain. Dan ada pula memang baca dengan lahjah lain pula, ataupun kita katakan dengan bacaan yang lain dengan apa yang selalu orang Quraisy baca. Walaupun bahasa tu ada dalam bahasa Arab, kalimat tu ada dalam bahasa Arab. Jadi perkara ni sampai kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maklumlah negeri Islam dah sampai kepada Azerbaijan. Sampai mana? Azerbaijan dah sampai nak daerah Rusia kat sana. Dah sampai ke sana, mestilah macam-macam orang masuk Islam, macam-macam apa ni orang campur sana campur sini, jadi bacaan dah macam-macam. Dia pun bin Affan pun dimesyuaratkan supaya apa? Supaya mengumpulkan mushaf. Mengumpulkan mushaf tu maknanya bukan kumpulkan Quran dalam satu mushaf, kumpulkan semua musaf-musaf yang ada dalam tangan orang, disuruh kumpul dan disuruh tulis balik Quran mengikut apa? Mengikut dialek orang Quraisy. Dialek Quraisy dia dah ada 7 lah. Ataupun lebih lah 7 ke 10 orang kata tu dah ada 7. Kumpulkan dalam, kalau ada khilaf ke apa, kalimat boleh macam ini, boleh macam itu, pilih yang mana dialek Quraisy bab Al-Quran ini diturunkan dalam dialek Quraisy. Jadi kalau Kelantan kata air ayak, kita cakap air, kumpulkan dengan apa ni, dialek Melayu Singapura misalnya, apa pun negeri, macam itulah. Jadi kumpulkan bahasa, bahasa pusatnya, bahasa Quraisy. Dan yang lain-lain semua apa buat? Musaf-musaf lain semuanya dikumpulkan dan dibakar depan orang ramai, depan sahabat-sahabat lain, depan Ali bin Abi Thalib, depan ramai orang. Tak ada orang kata apa-apa, tak ada orang kata apa-apa. Bukan takut dengan Osman ke apa, tetapi itulah caranya untuk kita memelihara Al-Quran. Itulah pendapat para sahabat. Kemudian yang tinggal, apa yang Uthman bin Affan kumpulkan dalam mushafnya dan dinamakan Mushaf Al-Imam. Mushaf Al-Imam atau Mushaf Uthmani? Mushaf Uthmani. Itu dia Mushaf Uthmani. Jadi tulisan dia semua macam itu. Dan itulah yang kita boleh jumpa atau boleh baca dalam Quran-Quran sekarang ni lah, yang cetakan Madinah especially ya, ataupun yang berapa ni, bersandarkan Mushaf Madani, Mushaf Madinah yang ada sekarang daripada Saudi. Jadi itu semuanya Mushaf Madani, tulisan dia. Kalau kita lihat Ibrahim dia tu semua ada, tak ada alif kan, kalau tu Ibrahim tak ada alif dan sebagainya, wow dia begitu dan sebagainya, tu exactly macam mana yang Sayyidina Uthman radhiyallahu tulis mushafnya, sama macam itu. Cuma yang beza dia, dengan baris-baris saja tak ada, titik-titik dia saja tak ada. Zaman dulu tak perlu baca pakai titik, tak perlu baca pakai sabdu, baris atas semua tak perlu. Diorang boleh kenal ni kof ke fa, boleh kenal ni ba ke ta ke sa, kita tak boleh. Kita ada titik pun susah nak baca ha? Tak kira kan, salah-salah, ada baris pun kita baca salah-salah. Diorang tak payah baris, sebab apa? Macam kita bahasa Melayu, awak kalau ada ada kalimat tu, tulisnya, hurufnya tertinggal-tertinggal, awak dapat depan, dapat belakang dah cukup lah, awak dah boleh baca lah. Betul tak? Sebab bahasa kita, kita boleh agak tu, apa kalimat tu. Betul kan? Takpelah dengan orang, dengan orang Arab. Kalau bahasa kuat, dia tahu tu semua, boleh baca baris apa, baris apa, semua boleh. Baik. Jadi tu Mushaf Uthman. Dan sampai sekarang kekalnya Mushaf Uthman ni, ataupun Mushaf Al-Imam ini. Sampai sekarang kita baca mushaf yang dikumpulkan usaha siapa? Sayyidina Uthman bin Affan. Siapa dapat pahala tu semua? Setiap orang baca Al-Quran, siapa dapat pahala? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau yang yang itulah. Kemudian Abu Bakar pun dapat pahala juga sebab dia yang kumpulkan Quran. Tapi itulah Rasulullah SAW dapat pahala. Kali ini kita baca, dia dapat pahala. Dia tak payahlah nak sedekah suka pahala pada Sayyidina Uthman ke, Sayyidina Abu Bakar ataupun Rasulullah SAW, tak baik sedekah-sedekah. Tak ada banyak sangat pahala orang dapat. Apa kita buat semua orang dapat? Banyak. Kalau Rasulullah SAW tu jangan cakap semua kebaikan, Rasulullah SAW dia tunjukkan, siapa lagi yang tunjukkan? Walaupun ustaz dia tunjukkan baca Quran apa, tapi asalnya dalam apa siapa? Rasulullah SAW. Sama ada kebaikan tu direct, jadi spesifik, macam puasa Senin Khamis, ataupun setakat puasa je, pun Rasulullah SAW dapat. Sebab dia akan tunjukkan semua kebaikan, sama ada dalam bentuk general ataupun bentuk spesifik. Tak payah nak sedekah-sedekahkan pahala dan sebagainya. Bahkan itu seolah-olah apa, kita lebih kaya bila sedekah, banyak apa, kita lagi banyak daripada orang yang kita nak sedekahkan kan. Kalau orang tu tak ada, tak ada pahala, kita nak sedekahkan, macam kita banyak sangat pahala, apa yang kita buat mesti dapat pahala. Rasulullah kalau buat, garanti dapat pahala. Baik. Jadi itu tak logik eh, sedekahkan pahala. Bukan nak tunjuk baik macam itu, hadiah-hadiah macam itu. Bukan, nak hadiah-hadiah betul-betul. Hadiah yang kita boleh berikan kepada Rasulullah SAW, apa dia? Ikut sunnah Nabi SAW. Kalau betul awak sayang, pasal kita beri hadiah ni apa sebabnya? Biasanya lah nak, nak tunjukkan kasih sayang. Tahap tu tahap kan, tukar-tukarlah hadiah antara kamu, nanti kamu akan apa? Berkasih sayang antaranya. Jadi kita tujuan nak berhadiah dia nak kasih sayang. Jadi kalau kita nak betul-betul sayang dengan Rasulullah SAW, apa hadiah kalau kita nak kasih sebenarnya? Ikut Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau katakanlah, kalaulah kamu cinta pada Allah SWT, kamu sayang pada Allah SWT, fattabi'uni, apa dia? Bukti dia, apa hadiah dia? Ikut aku. ikut Allah tak boleh lah, ikut ikut aku, ikut Rasulullah. Dengan itu kita akan apa? Yuhibbukum Allah. Allah akan cinta kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan akibatnya dosa-dosa kamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini perawinya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Of course sebelum tu ada apa ni, ada perawi lah yang ceritakan apa yang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu buat. Tapi yang laku Uthman bin Affan. Jadi dia masyhur dengan hadis wuduk ni. Uthman bin Affan masyhur dengan hadis wuduk. Dan Uthman bin Affan tak banyak riwayatkan hadis seperti khalifah-khalifah yang lain. Siapa lagi? Umar bin Khattab tak banyak riwayatkan hadis. Abu Bakar As-Siddiq tak banyak riwayatkan hadis. Ali bin Abi Talib pun tak banyak riwayatkan hadis. Kalau nak bandingkan dengan Aisyah radhiyallahu anha, lagi Abu Hurairah dan Abdullah tu, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, itu lagi banyak hadis daripada khalifah-khalifah. Tapi khalifah-khalifah dia punya hadis dia special eh. Dia apa? Dia power, pentingnya. Baik. Itu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang beliau meninggal waini wafat pada tahun 25 Hijrah. Okay, kita lihat syarah daripada Imam Nawawi rahimahullah ala hadis ini. Sabda Nabi SAW tadi dekat buku tu, siapa yang ada buku, farasala kaffaihi thalatha marrat, dan dia membasuh dua buah telapak tangannya tiga kali. Ada dalilun, ini adalah dalil bahawa membasuhnya pada awal wuduk adalah sunnah. Apa dia sunnah? Basuh dua telapak tangan tu pada awal wuduk adalah sunnah. Wahwa kazalika bittifaqil ulama, dan itu adalah sunnah juga mengikut kesepakatan ulama. Artinya tak ada ulama kata wajib basuh dua tapak tangan ketika berwudu. Kena tanggap basuh dua tapak tangan ni apa dia? Sunnah. Bersihkan tangan, sebab tangan ni nanti akan basuh anggota wudu yang lain. Kemudian wa qawlu, dan sabdanya dan katanya kemudian ya, bertamabmah, berkomor-komor wastantar, berkata kebanyakan jumhur ahlul lughah dan fuqaha dan muhaddithun, al-istinsar itu adalah mengeluarkan air daripada hidung selepas istinsyaf, yakni masukkan air dalam hidung. Itu kata kebanyakan orang, orang bahasa fuqaha punya, orang hadis punya, semua kata istinsar tu keluarkan air daripada hidung. Jadi kalau dah kita lihat nas hadis tu, dia berkomor-komor kemudian dia keluarkan air, maknanya apa? Waktu komor-komor dah masuk air kan, baru boleh keluar air daripada hidung. Jadi waktu komor-komor tu terus air, jadi air tu banyak sikit masuk dalam mulut, sedut sekali dalam melalui apa ni, hidung, baru dia boleh keluar, dikeluarkan daripada hidung. Jadi dengan itu kita dapati sifat wuduk yang ditunjukkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, satu kali action tak payah nak wuduk, lepas tu masukkan lagi, masukkan sekali dah dapat. Ini dalil. Wa qala Ibn al-Arabi wa Ibn Qutaibah, ini dua adalah ulama bahasa dan juga ulama hadis. Ibn Qutaibah ulama hadis yang masyhur. Al-istinsar, al-istinsyaq. Dia kata istinsar ni sama makna dengan al-istinsyaq. Wasawabul awal, kata Imam Nawawi, yang benarnya adalah yang pertama, kata jumhur. Dan yang menunjukkan yang pertama itu benar adalah riwayat yang lain itu, istansyara wa tansara fa jama'a bainahuma. Ada riwayat lain ada lapan dua sekali, istansyar ini masukkan dalam hidung dan istansara, maknanya itu dua benda yang berbeza. Kemudian kita pergi berikut yang lain tu tak berapa orang sangat. Adapun hakikat al-madmadah, faqala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami. Siapa sahabat-sahabat kami? ulama-ulama Syafi'i, sahabat-sahabat kami Imam Nawawi lah, mereka semua bermadhab Syafi'i. Kamaluha, kesempurnaan mad madah ni adalah engkau menjadikan air itu di dalam mulut. Tuma yudiruhu fi, kemudian dia memusing-musingkannya kat dalam tangan, kat dalam mulutnya. Pusing-pusingkan air kat dalam mulut, komo-komo. Ha, itu yang paling sempurna. Kalau yang kurang sempurna apa dia? Masukkan aja lah, keluarkan balik, komo-komo juga. Tapi kalau awak pusing-pusingkan, ha, itu dia komo-komo yang paling sempurna. Tuma-tuma-tuma. Sampai ada bunyi, mop-mop. Ha, itu dia. Orang Arab pun kadang-kadang dia letakkan apa satu kalimat tu mengikut bunyi maaf-maaf. Tuma yumad jihu, tuma yumad jihu. Wa amma aqalluha, ada pun yang paling sedikit, yang paling ringan, paling minimum sekali, adalah dijadikan air itu di dalam mulutnya, pipi. Wala yushtaratu idaratuhu ala syuhur alladhi qalahu al-jumhur, dan tidak disyaratkan untuk apa musing-musingkannya di dalam mulut mengikut masykur dari yang disebutkan oleh jumhur. Jadi tak wajib nak kita. Jadi sampai macam itu punya detail mereka dah bahaskan. Wa qala jama'atu min ashabina, dan berkata sebahagian daripada sahabat-sahabat kami. Jadi mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yushtaratu, mesti nak kena apa? Komo-komo mesti nak kena pusing-pusingkan air tu kat dalam mulut. Kasi kenakan air tu kat semua mulut maknanya. Wa wa mithlul khilaf fi mahdirra, dan dia sama seperti khilaf berkenaan dengan menyapu kepala yang akan datang. Cukup sapu kepala, cukup sikit, sikit pun jadi ke, ataupun mesti satu kepala? Komo-komo mesti satu mulut sekali ke, ataupun masuk sikit pun jadi ke? Itu saja beza. Itu silap. Annahu wada'a yadahu mubtala ala ra'sihi walam yamurraha hal yahsulul mas. Jadi mereka silap, adakah kalau dia tangan tu basah, dia letakkan di sini ya, dah sapu ke belum? Mestikah dia diturunkan lagi kan? Jadi itu silapnya dalam mazhab Syafi'i. Wal asah, kata Imam An-Nawawi, yang sahihnya al-khusul, dapat juga walaupun sedikit. Kama yakfi isalul ma'i ila baqil a'dha' min ghairi zalika, bagaimana cukup mengenakan air ke semua anggota badan yang lain. Jadi tangan dan apa semuanya tak payah basuh, tak payah pegang pun tak apa, cukup air dah kena pun dah jadi lah. Dah cukup. Amal istinsyaf fawa isalul ma ila dakhilil anfi, ayatul istinsyaf adalah masukkan air ke dalam hidung, ke dalam hidung, lubang hidung. Wajal bihi binafsi, dan menyedutnya dengan nafas, dengan nafas. Jadi kena sedut dengan nafas, macam sedut udara ni ke sedut air, boleh kan? Itu kata tak boleh tu jadilah banyak orang boleh buat lah. Kita rasa boleh lah, tak susah sangat. Cuma jangan kuat-kuat sangat. Kita tekik pula Wajadihi bin nafasi ila aqsal, dan sedut dengan nafas sedalam-dalam hidung. Berapa dalam orang boleh sedut? Sampai situ. Pasal lebih dah tu akan rasa tak sakit. Jadi dia akan stop automatik. Kita tak susah. Tak di bebankan kita, mainkan apa yang kita mampu. Mana kita boleh dapat sedut? Sampai situ. Yang takut hidung pendek kan, hidung hidung panjang tu sama aja dia punya senang dia mudah. Wa yustahabbul mubazaghatu fil mawdhi wal istinsyaf, dan disukai, disunatkan berbanyak-banyak di dalam mawdhi, komo-komo dan istinsyaf. Maknanya lebih-lebih, komo lebih-lebih, jangan komo sikit-sikit air dia, komo lebih-lebih, masukkan air dia lebih-lebih. Asalkan jangan sampai terlebih tertelan ke sampai apa semuanya, tapi lebih-lebih bagus sunat. Illa yakuna sha'iman, melainkan kalau kita dalam keadaan berpuasa, maka makruh. Kerana ada sebuah hadis anna Nabi SAW qala wa balagh fil istinsyaf illa yakuna sha'iman, dan berbanyak-banyaklah dalam istinsyaf, maksudnya dalam hidung itu melainkan kamu dalam keadaan berpuasa. Oh, hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan selain mereka dengan sanad-sanad yang sahih. Berkata Tirmizi, dia ada hadis hasan sahih. Berkata ashabuna, dan atas apa sifat juga sampainya air ke dalam mulut dan hidung, maka telah dapatlah dia mabah dan intisyak. Apa cara juga air itu masuk dalam mulut dengan hidung, semuanya hanya selang dalam air ke apa ke, semuanya dapat kumuh-kumuh, dapat sunatnya kumuh-kumuh dengan intisyak ni. Dan al-afdalnya ada 6 wajah, ada 5 wajah. Yang pertama, kita berkumur-kumur dan kita istinsyak 3 kali gharafat. Apa tu? 3 kali masukkan air, 3 kali cedok, 3 kali cedok. Kalau pahit tak payah cedok, kita masukkan cedok dengan tangan, masukkan 3 kali. Yang sama, mat min kulli wahidah tumayastan syakumin. Setiap kali nak kumur-kumur, masukkan air dalam hidung dan air dalam mulut dan hidung. Kemudian kedua, ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua, yajma'u bainahuma bi ghurfa wahidah. Kemudian dia ada yang tadi yang mula-mula tu kira 3 kali 3 kali, maknanya komo 3 kali masuk hidung 3 kali, 6 kali lah. Yang ini sekali je sudah. Ya jama' bainahuma, dua-dua tu komo-komo dengan masuk dalam hidung istinsyak tu dibuat sekali jalan dan dilakukan 3 kali. Yang ketiga, yajma'u aidan bi ghurfa ghurfa walakin yatamadmadu minha thumma yastansyak. Tumayatamakmak minha tumayastansyak. Yang ini dia kumpulkan kumur-kumur dengan masuk air dalam hidung itu, tetapi dia kumur-kumur dalamnya, kemudian dia masukkan hidung, kemudian kumur-kumur. Dia ada terbaca. Nak baca, kita baca detail ni semua tak? Saya rasa tak, tak payah. Yang lagi, yang apa ni, ada 5 cara nak masukkan air dalam hidung. Cukup yang tadi pertama. Sebab banyak-banyak pun tak tahu kita boleh ingat ke tidak. Kita cukup yang 2 tadi. Satu-satu masuk umum satu-satu kali, kemudian masukkan air lagi 1 kali untuk hidung. Ini 2 kali cedok. Lagi satu-satu kali cedok pun dulu untuk komo-komo dan istinsyak tadi, masuk air dalam. Yang penting, mana kita mulakan dahulu, komo-komo ke istinsyak usai dalam hidung? Komo-komo dahulu. Komo-komo dahulu. Itu je lah yang apa ni, yang kita kalau nak buat, kita buat komo-komo dahulu masukkan, ataupun sekali jalan. Baik. Kemudian lepas hadis tersebut, kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali, kemudian yang basuh tangan kanannya sampai ke situ 3 kali, kemudian tangan kirinya seperti itu, dan dia menyapu kepalanya, kemudian dia membasuh kaki kanannya sampai ke 2 buku lali 3 kali, kemudian yang kiri seperti itu. Hadis ini kata Imam Nawawi adalah asal azim, yang besar, yang agung di dalam menerangkan sifat wudu. Orang-orang Islam telah ijma' tentang wajibnya membasuh anggota-anggota wuduk itu marratan marrah. Yang ini sekali-sekali. Maksudnya apa? Basuh muka 1 kali, tangan 1 kali, kaki 1 kali. Ulama ijma' minimum awak mesti basuh sekali. Itu ijma'. Tak wajib 3 kali. Wa'ala'anna salat sunnah. Buat 3 kali, apa hukum dia? Sunnah, tidak wajib. Itu ijma'. Jadi kita dapati dalam hadis ini, Uthman bin Affan dia tak sebutkan ini wajib ke sunnah ke. Itu ulama yang nak keluarkan wajib ke sunnah. Waqad ja'atil ahadithu sahiha. Telah datang hadis-hadis yang sahih tentang membasuh anggota wuduk itu sekali-sekali dan 3 kali. Kenapa mereka kata demikian, tak wajib tiga kali, sunat saja? Sebab ada riwayat-riwayat yang Nabi SAW buat sekali-sekali saja. Dan kemudian Nabi SAW ada buat tiga kali, menunjukkan minimumnya satu kali, tak mesti tiga kali. Dan juga dalam Quran tak sebut sampai tiga kali. Wa ba'dul a'dha salasan wa ba'dhuha marratain. Dan ada pula hadis-hadis yang menyebutkan Nabi SAW sapu sebagian anggota tiga kali, ada pula anggota dua kali, dan ada pula anggota satu kali. Semua ada. Tak mesti tiga kali, semua tiga kali. Tak mesti satu kali, semua satu kali. Dua kali, dua kali, tak mesti. Boleh campur-campur, sini tiga, dua, ni satu, semua boleh. Jadi maknanya minimumnya satu kali. Qala al-ulama fal ikhtilaf dalilun ala jawazi dhalika kullih. Perbezaan-perbezaan cara wudu ini adalah dalil bahawa boleh semuanya kan. Dia tak ada kata ni tak sunnah lah, ni apa ni makro lah apa, jangan eh. Yang percaya tu semua ni. Hadis sahih mengatakan semua bilangan boleh. Kita nak sebutkan yang afdal tiga kali. Wa anna salat yal kamal wal wahidat tajzi. Dan tiga kali tu adalah yang sempurna, dan yang satu tu diterima. Fa'ala hadha yuhmalu ikhtilaful ahadith. Dan atas inilah dibawakan hadis-hadis yang berbeza-beza itu. Adapun berkenaan dengan perbezaan perawi tentang di dalam satu sahabat yang wahid, kisah wahidah dalam kisah yang wahidah. Jadi kalau orang tanya macam mana sahabatnya yang riwayatkan hadis ini satu, kisah yang diriwayatkan tu pun satu, macam mana dia ni satu boleh sebut dua kali, tiga kali, satu kali? Kalau sahabatnya lain-lain yang riwayatkan, bolehlah dia ni kata sekali, dua kali, ataupun kisahnya lain-lain. Mungkin ni waktu solat ini ke, ini waktu semalam ke, dan sebagainya, sekejap sekali, dua, tiga kali. Bolehlah kita katakan ada perbezaan. Macam mana ni satu sahabat boleh meriwayatkan berbeza-beza? Jadi kata Imam Nawawi, fadzalika mahmud, ini kemungkinan bahawa sebahagian daripada mereka hafal sebahagiannya dan sebahagian mereka lupa. Siapa yang lupa? Sahabat tu tak lupa, sahabat dia satu. Perawi-perawi tu banyak. Di perawi tu ada yang hafal satu, ada yang hafal dua, ada yang lupa dan sebagainya. Sebab tu ada perbezaannya. Fayukhadu bima zada thiqatu kama taqarrara min qubuli ziyadati thiqati dhabit. Maka kalau itu berlaku, kita dapati perbezaan. Perawi-perawi semua boleh percaya, boleh dipercayai. Kita ambil yang riwayatkan lebih. Macam mana kita nak combine kan? Kita ambil perawi yang riwayatkan lebih. Ini adalah apa ni, satu kaedah dalam mustalah hadis. Kalau ada perbezaan rawi, siapa yang riwayatkan lebih, kita ambil lebih. Sebab semua boleh percaya. Sekali pun betul. Yang kata dua kali, dia pun tak bohong. Dia dua kali betul lah. Dua kali, sekali dah masuk. Tiga kali, tiga kali pun betul. Sebab dia tak bohong juga. Sebab tiga kali masuk satu dengan dua. Ya? Tiga kali boleh. Kita boleh ambil semua sekali. Waqtalafal ulama' fi masyarakat. Kemudian masalah yang berikutnya, berkenaan hadis ini, ulama' telah beriktilaf tentang menyapu kepala. Apa hukum menyapu kepala? So, macam mana nak sapu kepala? Berkata Al-Imam Syafi'i dalam ulama-ulama bahawa sunat membasuh kepala berapa kali? Tiga kali juga. Sapu kepala tiga kali sama fibah filangzah. Seperti kita basuh anggota-anggota wuduk yang lain tiga kali, ini pun sunat tiga kali. Pendapat Imam Syafi'i. Wa dhahaba Abu Hanifah, dan berkata Abu Hanifah, Malik, Ahmad, yang tiga ulama lain tu, dan kebanyakan ulama, bahawa sunnahnya adalah satu kali sahaja. Wala yuzadu alaiha, dan tak ditambah lagi, tak boleh ditambah lagi. Basuh kepala satu kali saja. Imam Syafi'i kata tiga kali. Lain semua kata satu kali dah cukup. Itulah sunnah. Tak boleh tambah. Kenapa? Wal ahaditsu sahihah fiha al mashru marratan wahidah. Ini kata Imam Nawawi pula di mazhab Syafi'i ya. Dia kata apa? Dia terpaksa apa berlaku adil lah. Insaf. Insaf tu maknanya separuh, tengah. Adil maknanya. Tak ke kanan, tak ke kiri, tengah-tengah. Pasal dia ada ilmu, dia terpaksa cakap. Dan hadis-hadis yang sahih semuanya riwayatnya adalah satu kepala satu kali. Jadi pendapat siapa yang kuat kat Imam Nawawi? Dia syaratkan kepada pendapat saya. Pendapat siapa? Pendapat yang jumhur. Baru satu kali itu yang sunat. Walaupun dia mazhab Syafi'i, dia terpaksa apa kata? Ikut ilmu. Baik. Menyakit dia bukan taklid buta, dia bukan ta'asub dan sebagainya. Kita patut contoh Imam Nawawi. Wa fi ba'd hal iqtisar ala qawlihi masah. Dan ada riwayat-riwayat lain semua sebutkan masah dia satu je. Tak pernah dia sebut tiga kali. Tak ada sebut tiga kali. Yang ada sebut satu kali, cara nombornya taruh satu kali. Yang ada taruh itu satu saja, tak cakap berapa kali. Okay, jadi Imam Syafi'i dia pakai apa? Nak sebutkan tiga kali sunat. Dia pakai qiyas. Lain tiga kali, walaupun tiga kali. Ini anggota buduk, ini anggota buduk. Jadi kita apa? Kita pun buat tiga kali. Pasal ni tiga kali. Itu dalil lah. Nak tahu macam mana dia keluarkan tiga kali. Bukan buat bidah eh. Dia bukan pandai-pandai apa semuanya. Dia memang pandai. Dia memang alim. Pandai bahasa dan sebagainya. Pandai dalam tiqah hadis dan sebagainya. Tapi itu istihad dia. Ini tiga kali sebab ini anggota buduk. Ini pun anggota buduk. Ini tiga kali. Ini tiga kali. Walaupun ni sebut tiga kali, ni tak sebut ni sekali dan sebagainya, kita tetap kata sunatnya tiga kali. Kita kiaskan dengan anggota buduk. Boleh. Ada apa? Ada logiknya dekat situ. Ada punya kaedah. Ulama lain pula kata tak sama. Ini anggota wuduk, ini anggota wuduk. Tapi anggota wuduk dia punya keanggotaan dan membership dia lain. Wajah, muka punya membership dengan tangan kita boleh katakan sama. Tapi membership kepala dalam bab wuduk ni lain. Kelab-kelab wuduk dia lain. Sebab apa? Wajah disuruh basuh. Tangan disuruh basuh. Tetapi apa? Kepala ni disuruh sapu. Jadi tak sama membership dia. Yang mereka kata tak boleh kias, tak boleh pakai tiga. Tiga kali. Itu dalil lagi. Lagi kuat. Sebenarnya itu dalil lagi. Baik. Ada lagi sebenarnya dalil Imam Syafi'i. Saya nak panjangkan cerita sikit. Kata Imam Nawawi. Dan berhujahnya Imam Syafi'i dengan hadis Uthman. Bukan kat sini. Tadi ada hadis lain. Radhiyallahu anhu al-Athi yang akan datang dalam Sahih Muslim ni. Bahawa Nabi SAW telah berwuduk tiga kali. Tiga kali. Apa dalilnya? Nabi SAW wuduk tiga kali, tiga kali. Maknanya semua tiga kali termasuk kepala tiga kali. Itu dalil macam dalil umum. Kira-kira-kira-kira. Kalau ada orang nak sapu kepala tiga kali, orang tak boleh kata bid'ah kabur semuanya. Tak boleh. Sebab dia ada pakai dalil. Pakai dah. Pakai dalil. Jangan kita pula tak asuk dan sebagainya. Kalau nak apa ni riwayatnya Nabi wuduk tiga kali, mungkin tak sapu tiga kali. Tak mungkin lah. Tapi kemungkinan dia kita cakap kenapa kita cakap apa ni, dia tarjih dia lemak. Lemak, kemungkinan dia lemak. Sebab rawi hadis semuanya sebut satu kali. Exception macam tadi lah. Dah tiga kali, tiga kali. Kepala dia terus satu kali. Jadi menunjukkan bahawa hadis yang kata Nabi SAW buruk tiga kali, tiga kali, semuanya tiga kali except kepala. Itu dia punya apa tu tarjihnya. Pemahaman hadis-hadis berbeza. Kemudian ada juga hadis yang digunakan Imam Syafi'i, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, bahawa Nabi SAW sapu kepalanya tiga kali. Ini ada hadis yang kata tiga kali. Kalau hadis ini sahih, dah lama dah Imam Malik dengan Imam Ahmad especially, kerana ini dua ulama hadis besar. Imam Abu Hanifah mungkin tak kuat sangat dalam hadis. Satu ulama-ulama hadis semua tak pakai hadis. Kenapa? Sebab riwayat Abu Dawud yang satu kepala tiga kali tak kuat. Tak boleh jadi pun, tak boleh jadi pejar. Kalau tak boleh jadi pejar, makin tak lupa pakai. Imam Syafi'i rasakan dia adalah sahih. Jadi itu ijtihad. Wabil qiyas ala baqil a'dha, qiyas dengan anggota yang lain. Wa ajaba an hadis mas maratan wahidah, dan Imam Syafi'i menjawab tentang kalau orang kata tak boleh tiga kali, satu kali, sebab hadis semua sebut satu kali, kerana itu hanya menunjukkan boleh saja. Libayan jawab, maknanya satu kali yang dalam hadis itu semua menunjukkan boleh satu kali. Wawazaba sallam alal afdal wallahu a'lam. Dan Nabi sallam selalunya akan buat benda yang yang afdal. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya tentang hadis ini, ulama telah ijma' tentang wajibnya membasuh muka dan kedua tangan dan juga dua kaki. Wa isti'ab jami'ihima bil ghusli. Dan hendaklah dibasuh sesempurna. Maknanya air itu sampai kat semua tangan yang anggotanya tu, wajah dan juga kaki. Itu adalah wajib. Tak boleh ada bahagian yang tertinggal. Muka tak boleh tertinggal sikit pun, tangan tak boleh tertinggal sikit pun. Itu juga dengan kaki. Itu ijma' daripada ulama. Wan faradat ar-rafidah 'anil ulama. Dan wa rafidah yakni Syiah telah menyendiri daripada ulama-ulama, maka mereka berkata yang wajibnya dalam menyapu dalam anggota kaki ini adalah membasuhnya, menyapunya, bukan membasuhnya. Jadi Syiah kata wajib sapu kaki. Beza boleh sapu kaki tak sama dengan wajib sapu kaki. Tak boleh basuh kaki ni, mesti sapu saja. Syiah cakap ada khata' minhum, dan ini adalah kesilapan daripada mereka. Kenapa? Faqad tazaharatin nususu bi ijabi ghuslihima. Kerana telah banyak sangat hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya membasuh kaki. Wa ajma'u ala wujubi masyghah. Jadi kaki kita pergi balik kepada kepala, dan mereka berijma' wajibnya sapu kepala. Dan mereka berbeza pendapat tentang berapa banyak nak sapu yang wajib daripada kepala. Jadi fadhahab Syafi'i fi jama'ah. Imam Syafi'i di kalangan ulama-ulama mengatakan yang wajib adalah apa juga yang dinamakan kepala, walaupun sehelai rambut. Walaupun sehelai rambut awak sapu je, dah kira dah dah sapu kepala. Sebab itu kepala, ikut bahasa tu adalah kepala, sebagian daripada kepala itu sehelai rambut. Adapun Malik dan Ahmad dan jamaah berkata wajib membasuh kepala semuanya. Yang kata selai rambut, yang kata apa suku rambut ke jambul, semua tak boleh, mesti semua kepala. Dan berkata Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dalam riwayat yang wajib adalah seperempat sahaja. Ini lagi problem. Kalau yang kata walau selai rambut, ada dalil lah. Dalil dia apa? Kepala kan, kepala, janji-janji kepala. Dalil tu kena kuat. Yang cakap semua jangan cakap lagi lah, kepala tu mesti semua kepala. Okay, best. Yang ketiganya mazhab Abu Hanifah, seperempat kepala, mana datang seperempat? Kenapa tak nak sepertiga, seperlima, seperenam, sepersepuluh, sepersepuluh setengah? Jadi ini yang buat orang kritik mazhab Abu Hanifah dalam bab-bab seperti ini. Kerana dia pakai akal, dia tak ada, tak ada dalil kuat. Sebenarnya ada juga tau, tapi dia tu jalan dia jauh nak sampai. Nak ceritakan kita ingat juga kenapa dia cakap satu per tiga. Pasal dalam bab wasiat, wasulus, wasulusul katir. Dalam wasiat, kalau awak wasiat lebih dari satu per tiga, maknanya apa? Dah wasiat banyak dah. Satu per tiga kalau dah banyak, satu per empat lah nanti. Untuk kepala itu dia ada dia punya itu maslak dia. Nak kata tak ada dalil terus gitu pun tak boleh juga Cuma dia lemah. Baik. Jadi kita dah selesai tentang sapu kepala. Kalau nak tarjih, mana yang lagi kuat? Semua kepala ataupun selai ke dua helai ataupun sepertiga dan sebagainya? Semua kepala. Kenapa? Kenapa? Al-Quran. Wasiruhu sikur. Dan sapulah yang kepalamu. Itu dia. Itu dalil. Yang dalil dalam Quran tu, itu dia. Dan juga perbuatan Nabi SAW. Tapi kalau dengan Quran pun dah cukup. Sebab apa? Dalam bahasa Arab, di bukan maknanya sebahagian. Tak ada dalam bahasa Arab di tu sebahagian. Tak ada. Cukuplah. Ni dah bahasa Arab. Bahasa Arab wangsahu bi tu bukan sebahagian. Maknanya kalau bukan sebahagian, apa mesti semua dah hadis gitu. Kemudian hadis pula tunjukkan macam gitu. Tak pernah lah hadis sebahagian melainkan bila ada terban. Betul lah? Ha, itu je. Lain semua full. Jadi menunjukkan satu pada mesti semua. Kurang daripada itu sepatutnya tidak. Tidak. Itu dalil. Waktalafu fi wujubil madmadah. Kemudian mereka beristilah tentang wajibnya berkumur-kumur. Jadi maknanya ada silap wajib ke tak wajib kumur-kumur dan istinsyak tu. Ada empat mazhab. Mazhab yang pertama Malik dan Syafi'i dan sahabat-sahabat mereka berdua bahawa kedua-duanya ni sunnah saja dalam berwuduk dan juga mandi junub. Ini popular lah sebab siapa yang tahu mazhab Syafi'i memang kata dia sunnah saja kumur-kumur. Wa zahaba ilaihi min as-salaf al-Hasan Basri. Daripada salaf pula siapa lagi? Al-Hasan al-Basri. Ini daripada tabi'in Zuhri, nama Abi wal-Hakam wa Qatada wa Rabi'ah wa Yahya bin Sa'id al-Ansari wal-Auza'i wal-Layth bin Sa'ad wa riwayah al-Atha' wa Ahmad. Memang banyak ulama salaf kata kumur-kumur dan istinsyak masuk air dalam hidung tu tak wajib. Mazhab yang kedua bahawa dia adalah wajib. Apa dia wajib? Kumur-kumur dan masuk air dalam hidung dalam wuduk dan dalam bermandi. Tidak sah melainkan kita mesti nak kena kumur-kumur dan masuk air dalam hidung. Dan inilah masyhur daripada mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Dia ada dua yang lain yang kata sunat je, tapi yang ini yang masyhur. Dan dia adalah mazhab Ibn Abi Layla Fahamad wa Ishaq min Rahawai. Dan dia lah riwayat daripada Atta. Dia kata wajib eh. Tak, ini tak sah. Tak wajib tak maknanya tak bayar buat tau. Tak boleh buat. Dia kata, kita dah katakan apa minimum dia masuk sunat. Cuma sekarang silap dia wajib ke tidak. Usman bin Affan kata apa dia? Dia ada komor-komor. Dia kata ni Nabi SAW buat macam gini kan. Jadi Nabi SAW buat tu, itu kita nak kena. Sekarang kita nak bahaskan dari bentuk hukum. Fiqah ni hukum wajib ke tak wajib. Baik, mazhab ketiga wajib di dalam bermandi tetapi tak wajib dalam berwuduk. Bila nak mandi junub mesti kumur-kumur, mesti masuk air dalam hidung. Tapi untuk wuduk tak payah. Ini siapa punya mazhab? Mazhab Abu Hanifah dan sahabat-sahabat beliau dan Sufyan ats-Tsauri. Mazhab keempat, istinsyak tu wajib, masuk air dalam hidung tu wajib dalam wuduk dan mandi. Istinsyak ni masuk air dalam hidung wajib, kumur-kumur sunat aja. Pening, makin lama makin banyak makin susah. Tak, habis daripada ni keluar pula tak ingat eh? Mana datang dalil ni? Dan ni adalah mazhab Abi Thawr wa Abi Ubaid ulama wa Dawud al-Zuhiri wa Abi Bakar ibn Munzir wa riwayah Ahmad wallahu a'lam. Tapi yang kita nak tahu sekarang macam mana Nabi SAW wuduk. Dia komo-komo tak? Komo-komo. Dia masuk air dalam hidung tak? Masuk. Cara dia masuk semua kita dah belajar. Tiga kali masuk sekaligus tu kita dah belajar. Wajib ke tak wajib ni memang kita leceh lah. Baik. Wattafaqal jumhur. Kalau kita bukan ulama, payah nak sebut lah ni wajib tak usah. Wajib tak wajib. Saya nak jawab. Tapi tak nak buat sudah lah. Bagi kata kalau awak buat, awak sekarang dua rakaat, awak khusyuk, apa ni dosa ni ampunkan. Habis cerita. Apa lagi awak nak? Buat. Kenapa kalau nak buat kalau macam itu? Kalau awak hari ni cakap wajib, kan? Tak bermakna semua orang mesti ikut awak wajib. Awak tak boleh paksa orang. Semua orang kalau nak wajib, tak wajib juga. Sampai gila-gila pun tak wajib. Kelas ni akan wujud sampai hari kiamat. Jadi yang bagus kita nak satukan orang mazhab tu mazhab ni apa? Macam mana nak satukan orang ramai? Balik pada sunnah lah. Kita suruh pada sunnah cukup. Tak cakap wajib ke apa benda sunnah, buat macam ni lah. Buat. Kalau awak sayang Nabi SAW, kalau awak suka nak ikut Nabi SAW, buat juga. Sayang Nabi SAW duduk, kalau duduk. Itu paling senang. Semua orang boleh bersatu dengan dengan sunnah. Jangan kita ajak pasal syekh ni cakap gini, pasal ustaz tu cakap gitu. Ini tak bagus. Awak cakap sunnah macam ni, aku cerita. Lagi bagus. Orang cakap pasal masyai cakap gini, masyai cakap gitu, tak payah. Betul tentu sunnah cakap gini dah jadi. Tak payah kita kumpulkan orang ramai di bawah mazhab pun. Terus bawa kepada ber, kepada sunnah. Kalau ada benda clear seperti ini. Okay. Baik. Dan ulama telah bersepakat bahawa cukup di dalam membasuh anggota-anggota wuduk dan mandi ini adalah kita alirkan air atas anggota-anggota wuduk. Wala yushtaratu dal, tak wajib kita gosok. Tak wajib gosok. Adapun Imam Malik dan Al-Muzani, Al-Muzani ingat lagi sahabat anak murid Imam Syafi'i, dia kata wajib gosok. Tak gosok tak, tak sah. Jadi kalau demikian dapat jungkur lebih lebih kuat, dia tak wajib. Ni awak kalau sini ya, dalam air, dalam kolam ke apa, awak dah dah mandi dah kira kan. Kalau awak sini ya, dah mandi, dah wuduk pun dah wuduk, tak payah nak basuh. Sebab dia dah ada makna, makna basuh dah ada kat dalam. Basuh artinya air tu mestinya dialirkan, disampaikan. Kemudian watafaqal jamahir, jumhur telah bersepakat bahawa wajibnya disapu, dibasuh kedua buah buku lali dan juga dua buah siku. Wajib basuh dua buku lali. Maknanya mesti bukan stop kat situ, sampai sekali buku lali tu disapu, siku tu dengan siku-siku sekali disapu. Jadi maknanya mesti lebih sikit. Wanfar ada Zufar wa Daud al-Zahiri. Dan Zufar, Zufar ni adalah ulama Abu Hanifah, mazhab Abu Hanafi. Dan juga Daud Al-Zahiri, mereka berkata la yajib, tak wajib pula basuh siku. Pelik eh? Tak wajib basuh siku, tak wajib basuh siku lagi. Baik, wattaqal ulama ala anna al-murada bil ka'bain al-azmani an-nati'ani baina as-saqi wal qadam. Dan ulama telah sepakat bahawa yang dimaksudkan dua buku lali itu adalah dua tulang yang keluar daripada sak, daripada betis dan daripada tapak-tapak kaki. Wafikul li rijlin ka'ban, dan setiap kaki ada dua buku lali. Boleh? Wasyazatir rafidah, adapun rafidah telah berlaku ganjil, mereka berkata setiap kaki ada satu saja buku lali, dan dia adalah kaki yang di atas tak kaki. Ini kaki eh. Kalau buku lari kita sini lah, di kanan. Jadi setiap kaki ada dua. Rafidah kata yang tulang yang atas kaki ni, yang tempat kita main bola ke takraw tu, yang ini ni dia kata adalah ka'am, tulang yang keluar ni. Jadi apa maknanya kan? Kalau siang macam mana dia nak, dia nak masuk, masuk kaki atau apa kaki? Atas saja. Ini semua tak payah yang atas ni, kiri kanan. Kata orang memang nak lain. Tapi daripada sudut bahasa je, Ka'ab tu, Ka'ab tu maknanya yang macam Ka'bah. Kenapa panggil Ka'bah? Dia terkeluar lah, benda terkeluar tu jujur. Jadi tulang ni terkeluar. Yang ini sepatutnya. Tapi mereka kata yang ni salah eh. Tapi salahnya Syiah bukan salah yang boleh kita terima sebagai istilah yang muktabar. Sebab mereka ada maksud bid'ah kat situ. Apa bid'ah dia? Mereka nak menyalahi, berlawanan dengan ahlus ahlus sunnah wal jamaah. Itu mazhab. Kalau mazhab macam itu, tak kira apa pun, kita tak nak terima istilah. Baik, yang lain kita, baik, kemudian yang lain tu kita baca ya, setakat baca ya. Berkata sahabat-sahabat kami di bawah sikit, kalaulah seorang insan itu diciptakan dengan dua buah wajah, ada dua kepala lah, sebab tu ada dua, dua muka. Macam mana kau wudu? Kita ni kalau nak buka buku fiqah macam-macam macam-macam cerita awak baca ketawa juga kadang-kadang. Ni cakap nak kasi ini je, kasi apa ni, application je. Kalau orang ada dua wajah, kena tak basuh wajah dua-dua sekali? Dua-dua muka, kena basuh dua-dua muka ke satu muka cukup? Ha? Dua-dua? Dua-dua mesti wajib basuh kedua-dua. Kalau dia ada tiga tangan, berapa tangan anak dia kena basuh? Tiga-tiga sekali. Kalau dia ada kaki yang lebih banyak daripada dua dan sebagainya, dia mesti apa? Dia mesti basuh semuanya. Ini masalah ni disebutkan lah, kalau kita ketawa pun ketawa lah sekejap, tapi dah sesuai ilmiahnya nak kenakan kepada ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya. Sebab perintahnya basuh kaki, basuh tangan, basuh wajah. Jadi kalau apa yang awak ada wajah berbanyak yang awak ada, semua sekali. Kalau ada dua-dua lah. Maknanya kalau ada satu je, orang cacat kan ada satu, ataupun diabetes dan sebagainya, itu sudah pula. Itu tentu dia punya. Ada lagi satu hal lagi. Sekarang tangan dia bukan keluar tiga, maknanya ada tiga batang lain-lain. Macam dahan pokok, dalam tangan ni dia keluar tangan kecil misalnya. Kena basuh ke tidak? Kata ulama, wajaba ghasluha ma'al asliya. Kalau tangan itu tumbuh dekat tangan yang wajib terbaca, macam misalnya kat tengah sini ke, mesti basuh sekali. Tapi kalau tangan dia keluar kat atas sikit daripada siku, tak payah basuh. Tak payah? Tak payah basuh. Pasal itu tangan ekstra. Ini tangan betul. Tangan macam itu. Subhanallah. Macam-macam gitu lah eh. Jadi ini kitab, kalau awak ni nak tahu apa yang isi dalam kandungan dalam kitab fiqah, benda-benda macam ini, benda yang tak ada ni, semua diorang sebutkan. Jadi diorang penat-penat dengan diri kena dengan benda-benda. Kadang-kadang kita lihat buang masa pasal benda ni tak pernah berlaku. Tetapi dalam waktu yang sama, akhir zaman ni macam benda-benda, macam-macam benda pelik berlaku. Kalau orang pernah baca benda-benda gini, dia tak payah susah sangat nak istihad ke apa semuanya. Dia boleh refer pada diorang ni. Orang boleh cakap gitu dan ni. Macam-macam manusia tinggal kat dalam laut, macam mana kalau ada monyet kat dalam laut, boleh makan tak boleh makan, cerita macam-macam gitu. Tapi akhir-akhir zaman macam-macam pula benda yang keluar, yang kita boleh ambil faedah daripada perbahasan-perbahasan ulama. Tetapi kita nak kena ingat kalau tak ada faedah, maksudnya kita tak perlukan benda-benda gini. Kita jangan masuk, jangan campur, jangan masuk pusing-pusing. Sebab banyak benda lagi yang kita perlukan, yang kita perlu tahu, yang kita perlu apa ni, pandai gunakan masa kita untuk kita apa ni, perkara yang penting dahulu kita belajar. Ini bila orang dah banyak, dah habis, dah cover semuanya kan, bolehlah ada nak cari masalah tu. Ataupun nak sekali nak gurau-gurau ke, ataupun nak gitu-gitu discuss-discuss, bolehlah. Kalau tidak boring, benda tu sama. Aku nak tengok, nak tunjukkan kita kata yang belajar ni, bahawa apa pun ilmu kita baca, jangan kita ingat kita dah tahu semua. Saya dah baca hadis semuanya sekali. Tapi kalau ada masalah begini, macam mana? Itu perlunya kita balik kepada ilmu dan kepada ulama-ulama kita. Ada kemudian Nabi SAW sabda, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian dia salat dua rakaat, dia khusyuk, akan diampunkan dosanya. Kata Imam Nawawi rahmatullah, hanya sahaja Nabi SAW bersabda seperti wudukku ini, walam yakul mitlu. Yang ini rapat, wanahwa tu maknanya hampir dengan wudukku ini. Nabi tak kata seperti exactly, mitl maknanya exactly, nahwa nak dekat. Itu beza dia. Kenapa Nabi SAW tak cakap seperti, yakni exactly? Kerana hakikat mumasalah sallallahu alaihi wasallam la yaqdiru alaiha ghairuhu. Kerana kata ulama, wuduk Nabi SAW tu yang perfect, yang hakikatnya tak ada orang yang boleh sama dengan dia. Jadi tak boleh orang sama lah. Hampir boleh, sama tak boleh macam yang Nabi SAW buat. Jadi cukup hampir dengan apa yang Nabi SAW buat. Sama tak boleh, jadi hampir. Wal muradu bil ghufran, dan maksud daripada diampunkan dosa, dosa besar ke dosa kecil? Dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Wa fi istihbab solat raka'atain, dan di dalam hadis ini terdapat sunatnya solat dua raka'at ataupun lebih selepas tiap wudu. Dan dia adalah sunnah mu'akkadah. Ini orang namakan sunat wudu, solat sunat wudu. Apa dalilnya? Inilah dalilnya. Dia tak sebutkan apa subuh ke apa ke, semua ni sunat mutlak. Yang ini sunat lepas wudu. Yang adalah sunnah mu'akkadah yang diberatkan. Qala jama'ah min ashabina wa yuf'alu hadhihi salawat fi awqatin nahyi wa ghairiha. Kata mazhab Syafi'i, boleh, yang ini disunatkan solat dua rakaat ini pada waktu yang dilarang ataupun waktu yang tak dilarang pun boleh buat. Tak janji lepas wudu. Li'annaha sababan, sebab dia adalah solat yang bersebab. Wastadallu bi hadis Bilal, dan mereka berdalilkan dengan hadis Bilal radhiyallahu anhu yang dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari, bahawa ana kana mata tawadda'a salla. Bilal kata apa? Bila saja dia wuduk, dia solat dua rakaat. Jadi walaupun waktu lepas asar, waktu lepas subuh, walaupun lepas apa ni, waktu zawal dan sebagainya, tak kira. Zahir ni macam itu. Jadi boleh solat sunat dua rakaat wuduk ni bila-bila saja. Wa qala innahu arja 'amalin lah walau shalla fariidha aw nafilah maqsuda hasalat lahu hadhihi al-fadilah. Dan dia berkata itulah, yakni Bilal kata solat dua rakaat lepas wuduk ni adalah amalan yang paling dia harap-harapkan untuk dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara favorite dia, kata orang tu yang dia rasakan akan dapat apa ni, dibalas oleh Allah SWT, solat dua rakaat lepas wuduk. Baik, kalau seseorang itu solat wajib selepas wuduk, dapat tak pahala tu, diampunkan dosa tu? Dapat. Ataupun sunat lain ke, solat dua rakaat sebelum solat ke, qabliyah ke, tahiyatul masjid ke, dapat tak? Jawabnya, dapat. Fadilah ini dapat. Bagaimana tahsulu tahiyatul masjid bila nikah dan sebagainya. Allah. Dan Nabi SAW tak sebutkan solat apa. Dia kata solat dua rakaat sembarang, sembarang solat dua rakaat lepas itu. Baik, amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yuhadithu fihi ma nafsa, dia tidak berbicara di dalam solatnya dengan dirinya. Maksudnya dia tidak la yuhadithu bi syai'in min umuri dunia, dia tidak berbicara dengan perkara-perkara dunia. Ini tak ada bisik-bisik dalam hatinya perkara dunia. Wa ma la ya'allaqu bi solat, dan apa yang tak ada kaitannya dengan solat. Sebab mustahil seseorang itu bila dia masuk solat, hati dia tak ada berbisik apa-apa langsung. Mana ada? Selagi kita ada hati, mesti kita nyati bergerak-gerak, ada kehendak kan? Nak solat, nak baca Fatihah, nak renungkan mak, mesti ada. Jadi apa tu yang kita katakan khusyuk tu? Khusyuk bila tak ada bicara tentang umur, perkara-perkara dunia yang lain, yang tak ada kena-mengena dengan solat. Yang ada kena-mengena dengan solat, tak masuk dalam tu. Baik. Walau urida lahu hadithun fa'arada anhu, kalaulah ada benda datang, misalnya bunyi telefon, tengah bobol bunyi telefon, sebab tu kena matikan telefon waktu solat tu. Jadi dia punya hati dah mula nak jawab, ada dah ada bicara-bicara sikit, tetapi oleh kerana dia teringat tentang nak khusyuk ni, dia lawan. Dia lawan. Apakah dalam dia ada bisik-bisik sikit ni, lepas tu lawan ni, dia dapat fadilat solat dua rakaat dulu ni? Jawabnya apa? Kalau dia lawan tak ada apa-apa, ufiya an zalika, dimaafkan. Wa hasalat lahu halil fadilah insya Allah ta'ala, dia akan dapat fadilat ni juga insya Allah. Kerana ini bukan daripada fi'il. Ini bukan daripada perbuatan. Dia tak kontrol, tak boleh kontrol. Tetapi itu kalau telefon tu memang dia tak sengaja ke, online ke, atau orang lain dia telefon ke, apa semua cakap masjid-masjid. Kalau dia sendiri dia sengaja tak nak apa ni, tak nak matikan misalnya, dia tahu ni boleh ganggu, dia tahu ada orang nak call dia misalnya, yang itu adalah perbuatannya. Mungkin dia apa ni kurang lah pahala yang dia dapat. Wafat ufiyah lihadil ummah anil khawatir, sebabnya telah diampunkan daripada umat ini perkara yang mendatang dalam hati mereka. Wala tastaqir, yang penting dia tak kekal dalam hati mereka. Wafat taqad dalam bayanu hadil qa'idah di kitab iman, dan telah diterangkan tentang kaedah ini dalam kitab iman, yang kita dah baca tentang perkara yang datang dalam hati kita. Wallahu ta'ala alam. Baik. Yang terakhir sekali berkata Ibnu Syihab, "Bakana ulama'una yaqulun," berkata ulama-ulama kami bahawa ini adalah wuduk yang paling lengkap yang boleh seseorang itu buat, lakukan untuk salat. Jadi ini yang dibuat oleh Uthman ni, yang tiga kali, yang ini dan sebagainya, itu semua yang paling lengkap. Kata Imam Nawawi, hadza atammul wudu, inilah wudu yang paling sempurna. Waqad ijma'a ulama 'ala karahati ziyadah 'ala salat, dan ulama telah ijma' makruh kita tambah lebih daripada 3 kali dalam berwudu. Tak boleh wudu 3 kali, iaitu basuh muka, kaki, tangan 4 kali, 5 kali. Bukan maknanya lagi banyak lagi bagus, tak ada, makruh. Wal murad bi thalath al musta'iba lil 'udhi, dan yang 3 kali itu maksudnya adalah 3 kali yang sempurna. Bukan first time separuh, second time lagi separuh, third time lagi separuh, bukan itu maksudnya. Yang dikatakan yang sunat tu, yang dapat yang paling sempurna, sekali itu penuh, full, second full, third. Itu maksudnya al musta'iba lil 'udhi. Wa amma idza lam tastau'ib تستوعب العضو الا بغرفتين فهي غسله واحده. Kalau ada perlukan 2 kali untuk basuhkan sempurna, itu kira satu kali, tak kira 2. Kadang-kadang air tak cukup ke apa ke kan, paip tak sampai ke dan sebagainya, itu tak kira satu kali lah. Kalau perlu siapa ni basuh 2 kali, itu tak kira 2 kali, itu kira satu juga. Baik. Walau syakka hal ghasala thalathan am ithnain, ini masalah fiqh lain. Kalau dia ragu-ragu, dia dah basuh 2 kali ke dia basuh 3 kali, dia jadikan 2 kali ke dia jadikan 3 kali, dia anggap berapa? Yang sikit ke lagi banyak? Sikit dah, itu kaedah. Kemudian dia buat yang ketiga, tak apa. Yang ini tak dinamakan makruh pasal dia banyak-banyakkan, mungkin ekstra, itu tak. Tak ada, itu tak ada apa-apa. Sebab yang yakinnya dia belum buat 3 kali, baru 2 kali. Hadza huwa shawab alladhi qala al-jamaahir min ashabina, inilah yang tepat yang dikatakan oleh jumhur daripada ulama-ulama kami, ulama Syafi'i. Wa qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni min ashabina, dikata Abu Muhammad Al-Juwayni, seorang ulama masyhur juga daripada ulama Syafi'i, dianggap dia dah basuh 3 kali, jangan tambah lagi. Kalau dia ragu-ragu 3 ke 2, dianggap 3 bukan 2. Kenapa? Pasal kalau dia tambah mungkin apa? Mungkin 4. 4 tak makruh. Ada hadis dia pula tu, dosa. Nah, minirtika bi bid'ah bi rabi'ah. Nampak? Kata Syekh Al-Juwayni ni, dia ulama tahun 400-an, dia zalmat dia anak murid. Dia guru kepada Imam Ghazali, tak silap. Imam Ghazali banyak ambil ilmu daripada dia. Dia kata kalau syak 3 ataupun 2 dalam wuduk je, bukan suku beda, dalam wuduk, jadikan dia 3, jangan tambah. Sebab takut buat bid'ah. Pasal apa? Takut ataupun basuh 4 kali. Yang menunjukkan lebih daripada itu bid'ah. Maksudnya diorang tahu bahawa ada bid'ah ni, ada kalimat bid'ah ni ada dalam istilah fuqaha, iaitu yang berlawanan dengan sunnah. Baik. Wal awal wal jari alal qawaid, pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i memang betul yang seperti mana dalam kaedah. Adapun yang tentang yang empat tu adalah bid'ah dan makruh idza ta'ammada kaunuha rabi'ah. Tapi kata Imam Nawawi, empat tu bila jadi makruh, empat tu bila jadi bid'ah, bila setengah sengaja. Ini sekarang dia sengaja ke tak sengaja? Dia kan ragu-ragu tak sengaja, jadi tak masuk dalam bab ini. Jadi apa maknanya Imam Nawawi dia respect, tapi dia kata pakai kata-kata yang halus, lembut aja, tak direct dia apa ni, menyalahkan Syekh Juwaini. Syekh Juwaini ni imam besar dalam mazhab Syafi'i, jadi kitab besar dalam apa tu, dalam Usuluddin pun dia ada kitab besar Juwaini. Dia antara ulama kalam juga dalam apa ni, dalam mazhab Syafi'i Asy'ariyah. Tapi akhirnya dia bertaubat. Imam Al-Haramain, itu Imam Al-Haramain, Imam Mekah dan Madinah. Okay, sikit lagi. Wafat istadallu bi qawli Ibn Shihab, dan boleh didalilkan dengan kata-kata Ibn Shihab rawi itu. Hadza bila dia kata ini adalah wuduk yang paling sempurna, maknanya makruh basuh lebih daripada mirfakain. Mungkin orang boleh faham basuh lebih sikit daripada tipu sampai nak dekat bahu ni makruh juga. Buku lali sampai sini kan, dah sampai mesti basuh semuanya sekali. Lebih sangat sampai dekat apa ni betis, makruh juga. Bukan cakap sempat kali lagi eh, dia cakap pasal dia punya banyak dia, dia punya banyak. So, dia panggil tu dia punya length dia, dia punya volume dia. Adakah dia makruh juga? Mungkin boleh didalilkan dengan kata-kata Ibn Shihab yang riwayat meriwayatkan hadis ini bahawa dia makruh. Tapi kata Imam Nawawi, walaisa zalika bimakruhin indana, itu tidak makruh di sisi kami. Mazhab Syafi'i kata tak makruh, bal huwa sunnah mahbubah, bahkan tambah atas siku ni sampai kat bahu ni sunnah yang disukai. Wasaya ibayanuha fi babiha insya-Allah taala, akan datang penerangnya dalam babnya. Ada lagi bab tentang tambah-tambahkan lebih daripada situ. Wala dilalaka fi qawli Ibn Shihab ala karahatihi, tak ada dalil dalam kata-kata Ibn Shihab tentang kemakruhannya. Kerana sesungguhnya yang dimaksudkannya adalah bilangannya, yang empat kali dan sebagainya. Bagaimana yang telah kami terangkan. Kalaupun Ibn Shihab telah direct mengatakan saraha ataupun orang lain berkata dia makruh, sesungguhnya sunnah Nabi SAW yang sahih muqaddamah alaih. Ini kaedah dia. Manawawinya, manhaj siapa dia? Ulama nak cakap apa? Cakap. Tapi sunnah Nabi SAW yang sahih didahulukan. Habis itu. Sebab dia ada hadis ni, kalau kita boleh basuh lebih daripada situ sampai atas lagi, boleh basuh lebih daripada dua buku lagi sampai atas lagi, sampai kat betis. Itu adalah perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada hadis ni. Jadi apa pun orang nak cakap, kita pakai hadis. Jadi macam ini awak nak cakap Imam Nawawi Al-Bidah ke apa semua, lebih ini memang ulama sunnah. Jadi kalau dia ada silap sikit dalam bab akidahnya ke ataupun dalam ijtihadnya, itu semua adalah perkara kesilapan ulama, mesti ada. Jadi adalah ulama sunnah yang besar dengan Allah. Baik, sampai kat sini nanti kita sambung lagi. Ada apa soalan sebelum tu? Soalan yang baik. Ulama sebutkan benda ni makruh, ini makruh, saya tak suka benda ni, karaha. Jadi apa hukum, apa makruh ni, makruh apa maknanya, tak suka, adakah maknanya dia haram? Makruh boleh makna haram, tak suka pun boleh makna haram. Dalam Al-Quran, kana zalika inda rabbika makruha, itu di dalam kitab Tuhanmu adalah makruh. Tetapi benda tu haram, iaitu syirikkan Allah SWT dan sebagainya. Tidak ada benda-benda yang Allah SWT haramkan dalam Quran. Benda semua dinamakan makruh, tapi Allah kata tapi sebenarnya haram, jelas dia haram. Jadi makruh ni kalimat yang boleh bawa makna haram dan boleh makna kurang daripada haram. Jadi bila mana kita nak tahu dia haram ke makruh? Jadi ulama mengatakan ada kaedah. Kalau dia ada kalangan ulama salaf, ada ulama lama zaman Imam Syafi'i dan sebelumnya, kalau mereka kata makruh, makruh mereka haram. Maknanya haram. Jadi kalau ulama-ulama mutaakhirin yang selepas tu, zaman Imam Nawawi ni, kitab-kitab fiqah yang kita jumpa semuanya, maka kalau orang kata makruh, makruh yang istilah yang sekarang ni, apa dia? Dia tak sampai haram. Artinya kalau ada larangan, tapi larangan dia tak sampai kuat sangat sampai dia jadi berdosa lah kita lah sekarang. Itu kita nak tahu macam itu. Tapi itu pun terlampau surface saja kalau kita terangkan ni. Sebenarnya ada detail dia lagi. Nak tengok karina dia. Tengok apa? Dia punya depan konteks dia, dia cakap makruh tu macam mana. Baru kita boleh tahu dia haram ke tak. Walaupun dia ulama mutaakhirin ataupun mutakat ini salah. Kita boleh tahu dia maksudkan haram ataupun tidak. Soalan tulisan ni boleh tu. Semoga Allah memberi ustaz dan kebaikan lagi kami semua ini. Apakah sikap yang benar untuk seorang penuntut ilmu apabila dia melihat muslim yang lain berbeza cara dalam beribadat dengan cara yang dia telah mempelajari? Ini kerana sering kita melihat sebahagian penuntut ilmu yang langsung mencela orang yang berbeza pendapat dengannya tanpa mengetahui bahawa memang ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Itu perkara pelik ke perkara tak pelik? Yang ni orang nampak mula yang lain jangan dia belajar, dia tegur, dia cela. Biasa kan tu kan? Zaman sekarang biasa lah. Zaman dulu pun biasa sebenarnya. Dalam manusia, benda yang lain daripada yang dia selalu buat, yang dia belajar, yang dia tahu, dia akan apa? Dia akan respon lah. Jadi itu kalau buat permulaannya, biasa je orang buat macam itu. Jadi yang kita nak nasihatkan tu, kita nak kena kawal. Kita kena kawal kita punya naluri nak apa ni, nak kena orang yang berlainan dengan apa yang kita belajar, apa yang kita buat. Kita kena kawal. Baik. Bukan maknanya kita tidak cela. Semua kalimat cela tu berat. Tegur ke, nasihat ke, itu boleh. Komen, nasihatlah, komen tak ada apa-apa eh. Ini apa? Tegur dan nasihat. Nasihat, adil nasihat. Agama tu nasihat. Jadi bukan cela, tapi ditegur. Boleh? Awak dah belajar macam ini, hadis yang ini. Orang buat macam ini, satu lain rambut tu. Dia ikut pendapat itu. Boleh tegur tak boleh tegur? Jawabnya boleh. Tapi bukan cela. Orang kata seolah-olah nak rendah-rendahkan pendapat dia ataupun amalan dia ataupun ulama dia, kitab dia dan sebagainya. Tidak. Kita ajak kepada apa kalau benda macam ini? Ajak kepada sunnah, ajak kepada hadis. Kemungkinan dia tak tahu kenapa dia buat macam itu. Dia cakap taklid aja imam. Dia cakap hadis gini. Kalimat bak tu biruhusikum tak ada dalam bahasa Arab. Makna sebahagian semua maknanya penuh. Inilah kita bawa akan betul ke mana bahasa Arab. Kalau Imam Syafi'i tak tahu apa semua, kita ajak belajar dan seterusnya. Jadi cela tak boleh. Cela tak boleh. Ini kalau cela maknanya dia pergi peluang tu dia itu yang tapi kalau dia tak tegur, dia tak nasihat kat belakang, baru dia cakap orang ni bodoh lah, tak tahu buat. Itu mengumpat kalau kat belakang dia tak nasihat tak apa semuanya, kat belakang dia sebut kadang ni, itu dah mengumpat tu lain pula, dia dah belakang dunia pula macam tu. Jadi kalau kita maksudkan di sini, dia cuba nasihat. Jadi tak ada dalam istilah yang orang kata la inkara fi masail ijtihad, tak boleh kita ingkar dan benda-benda yang ada khilaf dalam masalah ulama apa ni, di kalangan ulama ada khilaf, mentang-mentang ada khilaf kita tak boleh sebutkan. Tak, siapa cakap itu? Kita tak boleh ingkar. Ingkar tu maknanya kita anggap dia sebagai mungkar. Mungkar macam mana? Kita hilangkan dengan tangan lah, kita dengan mulut lah, ataupun dengan apa, dengan hati. Tidaklah. Tapi nasihat boleh. Nasihat tu sebahagian dah boleh ingkar, tapi dia pun lembut lagi. Kita boleh ingkarkan. Kalau dia alim ulama ataupun dia belajar juga dengan ustaz apa, kita ajak dialog, boleh tak kita? Tak apa. Itu sebenarnya sihat, dia sudah akademik sihat. Kat universiti mesti semua digalakkan discussion itu dan ini dan sebagainya. Kita pun sama dalam agama. Tak salah. Tapi kita kena tahulah, ini khilaf dah ribuan tahun pun. Dah lebih daripada 1400 tahun. Jadi kalau akan ada lagi sampaikan tentang awak punya mission bukan nak tukar semua orang ikut pendapat awak. Tidak, tak mungkin. Jadi kita cuma nak sampaikan, nak nasihatkan. Kemudian kalau orang yang tak belajar, ini saya pastikan, kalau orang yang tak belajar, dia tak pergi belajar, dia belajar satu imam pun semuanya, memang kita kalau nak cakap banyak pun tak guna. Orang yang kira yang senior-senior ni kan, dia tak tahu tu semuanya, belajar sunnah atau tak belajar. Dia amalkan macam ini, apa yang dalam mazhab dan seterusnya, apa yang belajar dia, bapak dia, datuk. Tak payah dia susah-susah. Sebab mereka ni, kalau kita bawa dia kepada benda yang kita nak sampaikan, dia makin tak faham. Nanti dia sangka itu dan sangka ini. Jadi saya rasakan kalau benda-benda itu silap-silap yang memang ada dalil dalam, cuma mungkin lemah pada pendapat awak, pada pendapat ulama' dan sebagainya, sediakan juga. Benda-benda ini tak payah, tak payah cakap. Cakap benda lagi lain yang lebih penting, yang tak ada silap. Banyak lagi tau benda yang tak ada silap. Benda-benda kecil ini tak payah. Sebab ini semua ada pendapat juga kepada ulama'. Dan kedua, silap yang bagaimanakah yang dibolehkan untuk kita kompromi, tasamu. Ini ni lah, ini kita boleh tasamu. Yang nak sapu kepala sikit. Apa lagi? Yang apa tadi? Seperempat. Yang seperempat, kalau sapukan. Yang itu kita boleh. Tapi kalau yang apa tu berkenaan dengan sapu kaki, kita tak terima. Kenapa? Sebab Syiah ni adalah silap daripada Syiah. Dia bukan daripada Al-Sunnah. Jadi silap Al-Bidah kita tak nak tasamuh. Yang lain tu semua kita terima sebab dia ada ada dalil. Nah, apa ni? Tentang kunut sohoh. Yang ini apa kata waktu silap yang boleh. Tentu kali silap kunut sohoh, silap Imam Syafi'i. Dia ada dalil. Walaupun sahabat tu cakap bidah, tak seperti sahabat cakap bidah terus dia jadi bidah. Jelas? Kan Nabi SAW ada buat, diorang ada dalil. Cuma pemahaman lemah ke apa ke tak semua. Mesti, kalau dia tak ada, tak jadi bidah lah. Kerana sahabat cakap bidah, dia tak boleh jadi bidah. Bukan Imam Syafi'i, dia je yang buat bunuh. Berapa banyak ulama buat bunuh. Ya betul, diorang semua tak tahu tu semua. Saya tahu kan, yang kalau belajar, orang tahu kan, ada satu sahabat kata bid'ah kan. Berapa ni semua bid'ah. Sebab tu ulama Syekh Al-Albani ni kata, semua kata ni semua bid'ah dan sebagainya. Tak boleh macam kan, itu. Kalau kata bid'ah tu, tak jadi bid'ah. Bid'ah tu bila tak pernah ada orang buat macam itu. Sekarang kunut subuh ada buat. Nabi SAW ada buat, sahabat ada buat. Semua yang buat tiap-tiap lepas subuh tu, itu lain. Jadi dia ada asal, kemudian dia ada perbuatan orang yang gitu, itu saja lah, itu masalah lah. Yang bagus yang ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Ustman barangkan kami ni. Kemudian dia demo. Untuk terjun. Ya. Kita, ini, cara ni diteruskan lah. Kita nak sampaikan, kalau kita sampaikan, kita demo juga lah. Cara gini. Untuk ajar, mengajar macam nak duduk. Bila Usman dia terangkan, kita demo. Kalau kita nak terangkan, kalau kita terangkan, kita demo kan juga lah. Mesti lah, kita dulu belajar duduk macam mana? Bukan daripada buku. Semua orang duduk depan kita, kita praktis. Tak apa kita pandai. Mesti lah kena demo. Mesti. Sekarang awak dah solat belum ni? Mesti dah solat lah, dah tahu wudu. Ini belajar ni bukan belajar baru nak belajar wudu. Ini kan pun dah baru nak belajar hadis. Ada banyak lagi hadis. Setiap kali nak kena demo macam mana? Satu kali demo, kalau nak satu kali demo kita habiskan tempoh ini. Tapi dah habis semuanya. Jadi kita akan jumpa macam-macam lagi cara wudu dan sebagainya. Baik, kita boleh buat satu kali. Kita akan buat kesimpulan sifat wudu. Dah, kita boleh buat ini. Tapi kalau sekarang nak kena wudu, as if baru kita nak belajar. Tak adalah, semua orang tahu wudu. Sempurna tak sempurna, exactly tak exactly dan sebagainya. Lepas tu kat belajar kat Masjid Nabi dan sebagainya. Tak adalah syekh tu turun dan ada wudu depan-depan orang. Tak ada pun. Tak ada. Kan, dia bukan ajar wudu. dia nak cakap tentang apa dia, ada dua benda tu. Satu wuduk tu, ha, satu fadilatnya. Satu dia nak tunjukkan tak hati, dia nak ikut Nabi SAW. Tengok konteks lah. Sebab saya buat garanti tak sama punya dengan apa yang Osman. Saya tak nampak Osman buat, ni baca je. Setelah dia tak pakai paik, nyangkung ke, berdiri ke, ngadap iblat ke, aku tak tahu. Pakai baju apa, tak boleh. Tak boleh nak pakai zeki, tak boleh. Sebabkan kita faham je lah. Daripada, sebab tu kita ada buku lagi satu, namanya buku fiqah. Dia terangkan rukun apa, wajib apa, sunat apa, je itulah kita baca. Dah tahu tu, okay, kita praktikal. Kita ikut ni. Tak ada soalan lain? Kita dah lambat eh. InsyaAllah kita apa ni sambung. Entasi pada bulan depan insyaAllah. Bila apa kita dengar, kita baca, kita pelajari, beri manfaat kepada kita. InsyaAllah semua jadikan niat kita ikhlas dan amalan kita amalan amalan yang soleh yang bersunnah yang bertahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.